ka ako, na mungkin mula kekasih ku yang harus jadi pendamping. Harus ku pilih satu, harus ku lepaskan dirimu. Maafkan aku melukaimu, tak jadi pendampingmu. Karena yang terbaik untukku, dan itu terbaik untukmu. Maafkan aku melukaimu, tak bisa bersamamu. Yang terbaik.